ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. Setiap jalan yang dilewati oleh Rasulullah pasti jalan tersebut akan tercium semerbak wangi. Setiap rumah yang dimasuki oleh Rasulullah pasti rumah tersebut akan dipenuhi dengan aroma semerbak wangi karena berkat zat Rasulullah yang begitu wangi. Bahkan ketika disebut nama Rasulullah di majlis-majlis, maka majlis tersebut akan menjadi majlis yang indah, majlis yang dipenuhi wangian, majlis yang dipenuhi oleh para malaikat Allah. Para sahabat mengatakan, ketika aku memegang tangan Rasulullah, ketika tanganku menyentuh tangan Rasulullah, tidak ada sutra yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah. Dan ketika aku mencium tangan Rasulullah, aku menikmati tangan Rasulullah, karena aku tidak pernah mencium minyak wangi, aroma wangi, mesin ataupun apapun yang lebih wangi daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Oleh karena itu sangat rugi sekali orang yang mengaku beriman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, namun tidak pernah mencium harum wangi daripada Rasulullah, tidak pernah memegang tangan yang halus daripada Rasulullah. Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu pada tahun 555 Hijriah, beliau pergi menuju kota Madinah. Kota kakeknya dan juga di situ tempat manusia yang dicintainya yaitu Rasulullah. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai tidak menganggap Rasulullah sudah wafat di kuburnya, tapi Rasulullah tetap ada dan hidup di kota Madinah. Begitu rindunya dia kepada Rasulullah, bertahun-tahun ditahan rasa rindunya, tidak mampu dia menahan rasa rindunya kepada Rasulullah. Akhirnya beliau pergi ke kota Madinah. Ketika sampai di pintu kota Madinah, beliau turun daripada kendaraannya karena tidak pantas di situ ada manusia yang mulia kemudian kita menaiki kendaraan. Tidak cukup di situ, begitu memuliakan Rasulullah, beliau menganggap kaki Rasulullah masih menginjak di kota Madinah, sehingga dia tidak berani menginjakkan sandalnya di kota Madinah. Beliau lepas sandalnya, berjalan tanpa alas kaki. Panasnya terik matahari tidak beliau rasakan, karena begitu besarnya rasa mahabbahnya kepada Rasulullah. Ketika itu ikut bersama beliau puluhan ribu manusia dari Irak, dari Syam, dari Yaman, yang kebetulan ketika itu ikut dalam rombongan Sayyidi Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Subhanallah, Ini kisah yang mulia ini dikatakan oleh para ulama mutawatir. Bahaya orang yang mengingkarinya karena disaksikan oleh puluhan ribu manusia. Bahkan di situ ada puluhan ulama dan ratusan ulama. Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti meriwayatkan cerita ini. Al-Imam Al-Manawi meriwayatkan cerita ini. Dan juga Al-Imam Asy'ari. Ketika Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i, itu Rasulullah yang dicintai oleh kakeknya ini, yang sudah terbakar hatinya karena mahabbah kepada Rasulullah. Ketika sampai di depan mata Rasulullah, tempat yang dirindukannya, tempat yang diimpikannya, kemudian beliau meneteskan air matanya. Kerinduan yang luar biasa sudah terobati karena sudah menghadap di mata Rasulullah. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, من حالة البعد قد أرسلت روحي يا رسول الله ketika aku rindu kepadamu, ketika aku ingin melihatmu, ketika aku sangat rindu kepadamu, aku kirimkan ruhku ke makamu ya Rasulullah, aku kirimkan ruhku ke Madinah ya Rasulullah. Ketika itu rohku menciumi tanah di kota Madinah, menciumi jejak kakimu wahai Rasulullah sebagai perwakilanku. Ketika jasadku tidak mampu ziarah ke makamu, rohku aku kirim kepada wahai Rasulullah. Wahadihi دولة الأشباح قد حضرت. وهي رسول الله sekarang jiwa ragaku ada di hadapanku ya Rasulullah. Sekarang jiwa ragaku ada di hadapanku ya Rasulullah. Kumdut ya inaka kaitahdo biha kamati ya Rasulullah. Badanku, jiwa ragaku ada di hadapanku ya Rasulullah. Sudikah engkau ya Rasulullah? Sudikah engkau ya Rasulullah? Sudikah engkau ya Rasulullah? Untuk mengeluarkan tanganmu ya Rasul. Sudikah engkau ya Rasulullah? Untuk mengeluarkan tanganmu. Supaya lidah ini, supaya bibir ini, supaya hidup ini beruntung mencium tanganmu ya Rasulullah. Izinkan aku mencium tanganmu yang mulia ya Rasulullah. Para ulama mengatakan ketika Syekh Ahmad Al-Rifa'i menyampaikan syairnya tersebut, tiba-tiba makam Rasulullah terbuka. Dari kubur Rasulullah keluar tangan Rasulullah. خرجت تجد النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة النورانية خدمت الله على رسول الله يبنوه بما انتهينا تعني المولية تعني المولية من أولها الله تعني المولية من أولها الله تعني المولية من أولها الله. Berapa banyak orang terobati dengan tangan tersebut. Berapa banyak orang yang benci kemudian menjadi cinta kepada Nabi berkat tangan Nabi. Berapa banyak tangan tersebut menyentuh orang yang sakit kemudian sembuh dengan izin Allah. Ya Allah berilah kami barakah dari maryam an-nabiyyah as-sayyibah ya Allah. Ya Allah obati hati kami ya Allah dengan tangan Nabi yang mulia ya Allah. Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i yang begitu rindu kepada Rasulullah, yang begitu rindu kepada Rasulullah, melihat tangan Rasulullah keluar dari kuburnya, beliau pegang genggam tangan itu, diciumi oleh Sayyidina Ahmad Ar-Rifa'i dengan penuh kerinduannya, kecintaannya. ulama. Para hadirin, inilah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Bagi mereka mendapatkan keistimewaan bisa bertemu dengan Rasulullah di dunia ini. Kita terlalu banyak hijab dosa maksiat hadirin. Hati kita penuh dengan penyakit hadirin. Hati kita penuh dengan hubbud dunia hadirin. Sehingga bukannya Rasulullah tidak mau bertemu dengan kita, tapi kita terhijab daripada wajah Rasulullah SAW. Sebenarnya Rasulullah ingin bertemu dengan kita. Sebenarnya Rasulullah ingin mendatangi kita, tapi kita terhijab oleh dosa dan maksiat. Beribu-ribu tahun yang lalu Rasulullah sudah merindukan kita. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mencintai kita. Tapi na'udzubillah min dzalik. Begitu tebal kegelapan maksiat dalam hati kita, cinta dunia dalam hati kita, sehingga kita terhijab daripada Rasulullah SAW. Sini al-Imam Ali Khalid Ghazali, seorang cucu Rasulullah, beliau memiliki makam yang tinggi. Hidupnya selalu diisi dengan salawat kepada Rasulullah. Di antara karomah beliau, setiap kali salat kemudian beliau mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika itu juga dijawab oleh Rasulullah, alayka salam ya waladi. Dan salam atasmu juga, wahai putraku, wahai orang yang aku cintai. Bahkan ketika beliau tidak mendengar suara Rasulullah, beliau ulang-ulang terus itu, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi. Beliau tidak mau mengucapkan salam sebelum mendapatkan salam dari Rasulullah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jangan kita berpikir itu orang-orang dahulu, itu cucu Rasulullah, sehingga kita tidak bisa seperti mereka. Kita bisa seperti mereka karena kita termasuk umat Rasulullah. Ada seorang pemuda di zaman ini, dia terserang penyakit yang aneh sehingga selama 8 tahun dia tidak bisa berjalan, bahkan sulit untuk berdiri. Ketika kambuh penyakitnya begitu terasa sakit sehingga dia tidak tahan sampai menangis karena begitu sakitnya, dirasakan di punggungnya, di kakinya, sehingga dia tidak bisa berjalan, bahkan tidak mampu untuk berdiri. Selama 8 tahun dirasakan seperti itu. Namun walaupun dalam keadaan sakit yang luar biasa, Walaupun dalam keadaan tidak mampu, dia selalu berusaha bersolawat kepada Rasulullah. Diisi waktu-waktunya dengan bacaan Al-Quran dan solawat kepada Rasulullah. Tiba pada suatu saat, di tengah malam, penyakitnya kambuh. Rasa sakitnya luar biasa. Dia tidak bisa menahan rasa sakit tersebut sampai menangis. Tapi begitu rasa sakitnya menimpa dirinya, dia tahu bahwa tidak ada obat kecuali mengingat Allah. Dia berusaha bangun dari tempat tidurnya. Tidak bisa berjalan. Dia berpegangan dengan tembok. Dengan sulit, dengan pelan-pelan dia berusaha menuju tempat wudhu. Sampai di tempat wudhu dia berwudhu. Selesai berwudhu, ketika dia berpegangan dengan tembok, rasa sakit yang luar biasa dirasakan, tiba-tiba jatuh tersungkur. Ketika jatuh tersungkur, luar biasa rasa sakit yang dia rasakan, tidak pernah rasa sakit yang seperti itu. Sehingga dalam hatinya, ya Allah, kalau memang Engkau takdirkan Engkau cabut nyawaku sekarang, seandainya bagimu adalah baik ketika aku mati, cabutlah nyawaku ya Allah. Aku tidak tahan merasa-rasa sakit ini ya Allah. Seandainya aku menakdirkan aku hidup ya Allah, hilangkan beban daripada sakitku ini dengan melihat wajah Rasulullah. Seandainya aku menakdirkan aku hidup ya Allah, hilangkan beban rasa sakitku ini dengan aku bisa melihat Rasulullah, dengan aku bisa bertemu dengan Rasulullah. Subhanallah. Dia terus merangkak menuju kamarnya sampai akhirnya dia pingsan. Ternyata dia sudah berada di alam yang beda. Dia tidur berbaring di masjid yang indah, yang belum pernah dilihat masjid yang indah itu. Subhanallah. Ketika dia terbaring di tidur di masjid tersebut, ada seseorang turun daripada mimbar. Orang tersebut memakai jubah putih, memakai selendang hijau. Kata orang ini, aku belum pernah melihat wajah seindah itu. Menatap wajah itu terasa ketegangan dalam hati. Menatap wajah itu seakan-akan hilang beban hidupku. Menatap wajah itu seakan-akan hilang semua penyakitku. Aku lihat dengan jelas, begitu indah matanya, begitu indah hidungnya, begitu indah tegak badannya. Kemudian aku bertanya, siapa engkau? Ada Rasulullah. Aku Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, sebut nama pemuda tersebut, wahai Syamimi. Sabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika timbul kata-kata firman Allah dari lidah Nabi Muhammad, merdunya luar biasa, terasa nikmat luar biasa. Ketika dikitakan dalam Al-Quran dari lidah manusia, terasa nikmat, apalagi bacaan Quran tersebut keluar daripada lidah Rasulullah. Isbir inna allaha ma'asabihi. Engkau bisa melihat wajahku karena berkata engkau sabar atas penyakitmu, dan engkau selalu bersolawat kepadaku, dan engkau selalu membaca Al-Quran. Subhanallah, orang tadi, pemuda tadi berpikir, ya Allah, aku ini hamba yang hina, aku ini hamba yang jelek. Tapi Rasulullah mengenal nama aku. Tapi Rasulullah mengetahui nama aku. Rasulullah menyebut nama aku. Inilah Rasulullah Khalifun Alaikum Bilmu'minin Ar-Rahmanur Rahim. Rasulullah sangat kasih sayang kepada kalian semua. Bahkan Nabi mengetahui nama Anda, bahkan nama ayah Anda. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, wahai suami, sampaikan salamku, sampaikan salamku. Ketika beliau menyampaikan sampaikan salamku, Rasulullah memejamkan matanya seakan-akan beliau tidak tahan ingin bertemu dengan umatnya, seakan-akan beliau tidak bertahan ingin bertemu dengan umatnya. Beliau menjamkan matanya, beliau salami, beliau salami ila umati, ila umati, ila umati, ila umati. Sampaikan salamku kepada umatku, sampaikan salamku kepada umatku, sampaikan salamku kepada umatku. Beliau meneteskan air matanya. Jiwa kami jadi terpusat Rasulullah. Rasulullah merindukan kita. Beliau meneteskan air mata kepada kepada kita. Pernahkah kita meneteskan air mata kepada kepada Rasulullah? Kemudian Nabi menyampaikan, sampaikan kepada umatku, kita mungkin ada bertemu di surga, kita ada bertemu di surga, kita nanti ada bertemu di surga. Ya Allah, bertemukan kami di surga bersama Rasulullah. Ya Allah, bertemukan kami di surga bersama Rasulullah. Adkhilna al-jannah ma'a Rasulillah. Ya Allah, ya Rabb, cukup kami terhubung dengan Nabi dunia ini, ya Allah. Jangan kau hidup kami nanti di akhirat, ya Allah. Ya Allah, cukup penderitaan kami, ya Allah, tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Jangan kau menerangkan penderitaan di akhirat yang telah hidup dengan Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, kami mengaku kami penuh dengan dosa, ya Allah. Kami penuh dengan maksiat, ya Allah. Kami adalah murtad, ya Allah. Kami hamba yang penuh dosa, ya Allah. Kami hamba yang kotor, ya Allah. Kami najis, ya Allah. Kami najis dengan maksiat kami, ya Allah. Abdulullah, ya Allah. Badan kami, ya Allah, penuh dengan maksiat dosa, ya Allah. Ya Allah, Nabi-Mu pernah bersabda, ya Allah, aku akan mengusir sebagian orang daripada tenaga kausar. Aku akan mengusir sebagian orang daripada tenaga kausar, ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang terus dari tenaga kausar, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Di majlis ini, ya Allah, kami bertekad, ya Allah, kami berniat, ya Allah, semenjak hari ini, ya Allah, kami akan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, ya Allah. Kami bertekad pula, ya Allah, kami akan berniat, ya Allah, kami akan membela Rasulullah, ya Allah. Kami akan membela sahabat-sahabat Rasulullah, ya Allah, ya Rabb. Janji kami kepada Rasulullah, selama kami masih hidup, kita buktikan cinta Rasulullah dalam hati kita. Kami buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan kami akan terus membela, kami terus akan membakti orang-orang yang menghina sahabat Nabi, ya Allah. Kami tidak memiliki amal apapun. Kami tidak memiliki ibadah apapun. Amalan kami, ibadah kami akan kami jadikan, umur kami, sisa hidup kami untuk membela Rasulullah SAW. Kami akan menghidupkan ajaran Rasulullah. Kami akan menghidupkan ajaran para sahabat. Kami akan menghidupkan ajaran Ahli Bait. Dan kami akan berjanji, kami akan pasti membakti orang-orang yang menghina sahabat Nabi-Mu, ya Allah. Para hadirin, ingat, umur kita terbatas. Ingat, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Beberapa jam lagi malaikat pun bisa datang mencabut nyawa kita. Bahkan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang sudah meninggal dunia, jadikan pelajaran. Tak disangka mereka meninggal dengan waktu yang cepat. Berapa jam lagi, berapa hari lagi, berapa bulan lagi, kita tidak tahu nyawa kita kapan akan dicabut. Oleh karena itu, jadikanlah sisa umur kita ini untuk memperjuangkan agama Islam, untuk memperjuangkan agama Rasulullah, untuk menegakkan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini nantinya akan dibangkitkan bersama Rasulullah dalam bendera Rasulullah, amin. Dalam kelompok Rasulullah, amin. Insya Allah kita semua yang hadir di sini ini akan masuk surga, amin, bersama Rasulullah SAW. Bisalamatin, bisihatin, wa afiyatin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.